Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fawata baina ibadihi fil uquli wal himami wal iradat. Warafa'a ba'dahum fawqa ba'din bil imani wal ilmi walawazimiha darajat. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له في الذات ولا سمي له في الأسماء ولا مثيل له في الصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف البريات اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل الحالات أما بعد أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang pada pagi hari yang berbahagia ini pertemuan kita yang kedua dengan Al-Ustaz Al-Fadil Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala, setelah pada malam harinya di Masjid Akramun Nas kita membahas tentang masalah akhlak. Dan insyaAllah pada pagi hari ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pembahasan kita yaitu yang berkaitan dengan masalah Islam anti teroris. Sebelum kita mulai, perlu diketahui wahai kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama rahmah. Islam adalah agama kasih sayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Untuk menyampaikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya seluruh makhluk ini saling berkasih sayang sesama mereka. Kasih sayang dalam arti yang luas bukan hanya sesama kaum muslimin, akan tetapi untuk seluruh makhluk, rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, untuk manusia, dan tidak dibedakan apakah manusia itu adalah seorang yang muslim ataupun kafir. Kemudian juga untuk makhluk Allah yang lain seperti binatang, sebagaimana yang kita ketahui di dalam riwayat hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian ingin menyembelih hewan ternak, hendaklah kalian tajamkan pisau kalian. Kemudian juga kita mengetahui bagaimana kita diperintahkan untuk memelihara tumbuh-tumbuhan dengan menyiramnya, dengan memberikan pupuk dan semisalnya. Begitu juga apabila kita memelihara binatang, hendaklah kita memberikan makanan mereka dan memelihara mereka dengan baik. Tentunya judul yang sangat menarik ini, apalagi baru saja kita rasakan dan sudah terus-menerus terjadi di negeri kita yang tercinta ini, Indonesia, adanya kelakuan ataupun akhlak yang jelek dari sebagian kaum muslimin yang mengatasnamakan Islam, akan tetapi mereka merusak nama Islam itu sendiri dengan melakukan teror, dengan melakukan pemboman, sehingga mudah-mudahan walaupun sebelumnya sudah ada juga pembahasan daripada ustaz-ustaz kita, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendapatkan manfaat yang banyak di dalam masalah ini. Demikianlah sebagai awal dari pembukaan kita yang singkat. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Al-Ustaz Al-Fadil Falyatafaddal Mashkura.